Baik, kita masuk dalam surah Ar-Ra'd. Nah, ini ya Harith. Apa makna Ar-Ra'd? Ar-Ra'd, Ar-Ra'd. Anda Yusuf, guntur, petir, guntur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Lamnya dibaca berapa? 6. Namanya mad apa? Lazim. Lazim. Anu jadid. Harfima. Khafaf atau musaqqal? Anu ya azam. Andakum. Hah? Masa kalau setelahnya antum lihat mim, mim ketemu mim, dia terhomkan di situ. Masa kalau kemudian mimnya lazim harfi, antum lihat dia huruf harfi. Kalau kilmi itu di kalimat, ini huruf. S mimnya situ. Khafaf wara. Mata apa namanya? Ha. Huh. Takiyah. Alifat wa yuqal. Wa yuqal. Andak Zain. Andai Zain Sulawesi. Andai Rafi. Andak An. Andakum. Al-Badal Al-Tabiyyai Al-Qamat Al-Tabiyyai Al-Qamat Asli. Jangan bingung nanti kalau ada yang mengatakan ini mat Al-Tabiyyai, ada yang mengatakan mat Alifat, ada yang mengatakan mat Asli. Ra-nya di situ. Terlansir lagi, boleh disambung antara Isti'adah Basmalah dan awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Ya. Situ ada mimnya, enggak dibaca. Cara Abi Ja'far bagaimana? Yang sakta. Alif lam mim ra. Demikian. Alif sakta, sakta. Diulang sakta. Coba diulangi. Panjang orang, Allah mustahil. Itu melihat jangan banyak main-main. Jiraknya dibaca dua harakat. Alif lam ra. Jami'an. Harakat ro-nya situ, lamnya 6, mimnya 6. Perbedaannya lazim harfi mustaqal dan mukhaffaf. Nah. Cuma itu aja. Definisi dari bacaannya sama. Bacaannya masing-masing 6 harakat. Ada imalah sughra pada ro-nya, ada imalah kubra. Ada yang ri, ada yang re. Nah. Seimbang situ. Yang baca re banyak sekali. Ya, seimbang dengan yang baca ra. Alif lam mim re. Demikian. Alif lam mim re. Waras. Alif lam tilka ayatul kitab. Ya. Tilka ayatul kitab. A di situ buat apa? Badal. A i u mad badal. Tilka ayatul kitab. Ya. Tilka ayatul kitab. Walladhi إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ. جميعاً. وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ. Jangan langsung tasydid, berhenti sebentar. الْحَقُّ. جميعاً. الْحَقُّ. وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ bika al-haqqu. Amin. Wallazi unzila ilayka min rabbika al-haqqu. Nah. Baik. Biar mengetahui cara berhentinya ketika tasydid. Kita sambung sekarang. Wallazi unzila ilayka mir rabbikal haqq walakinna aktharan nasi la yu'minun. Jami'an. Wallazi unzila ilayka mir rabbikal haqq walakinna aktharan nasi la yu'minun. Aktharun nas. Saya lagi. Ak dan hams itu. Aktharun nas. Ya. Aktharun nas. Walladhi unzila ilayka min rabbika al-haqq walakinna aktharan nas la yu'minun. Ulang. Walladhi unzila ilayka min rabbika al-haqq walakinna aktharan nas la yu'minun. Nah. Kemarin A, ayat A di situ tidak ada mengisi kecuali waras. Mad badal tidak ada mengisi kecuali siapa? Waras. Dibaca berapa? 246. An-nasi kasroh sinya. Kira-kira siapa? Ini baca anis. Aduri. Aduri. Kemudian la yu'minun. Ala kira waras Qira' Hamzah fil waqaf. Qira' siapa lagi? As-Suyuti. Nah. Lihat surah Ar-Ra'd ayat 2. Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Ya. Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Ya, tidak tarawu. Tidak ada qira'ah. Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Diulang. Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Thumma istawa 'alal 'arsh. Ya. Al-Arsh, ya. Al-Arsh. Thumma istawa 'ala al-Arsh. Thumma istawa 'ala al-Arsh. Kita baca qira'ah Arsh. Thumma istawa 'ala al-Arsh. Thumma istawa 'ala al-Arsh. Thumma istawa 'ala al-Arsh. Thumma istawi 'ala al-'arsh. Thumma istawi 'ala al-'arsh. Qira'ah siapa saja kira-kira? Hamzah, Sa'i, Khalaf. Hasan, Hamzah, Sa'i, Khalaf. Wa sakhkhara asy-syamsa wal-qamar. Ya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal-qamar. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَنْ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ طيب sebelah sini dibaca dari depan qiraah warsh sebelah sini qiraah warsh mulai dari depan اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ qira'ah warsh. Qira'ah warsh sudah tadi, sekarang qira'ah Kisai. Dua qira'ah enam. Kisai, Hamzah, Khalaf. Nah. يجري لأجل مسمى يا كل يجري لأجل مسمى كل لا سوف masuk كل يجري لأجل مسمى يا Kullu yajri li ajalin musammi. Ya. Kullu yajri li ajalin musammi. Qira'ah siapa? Hamzah. Nah, qira'ah Hamzah. Hati-hati. Nah. Kullu yajri li ajalin musammi. Qira'ah siapa? Kisai wa man? Khalaf. Kisai wa khalaf. Nah, dibaca sebelah sini. Qira'ah Hamzah. Di mana persisnya? Kullu yajri idgham bila gunnah. Musammi. Al-Bajar. Kullu yajri li ajalin Naam, qira'ah Wars. Kullu yajri li ajalin Lam, ne. Naam. Bukan ne. Naam. Kullu yajri li ajalin musamma. Naam. Kullu يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ تمام يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ Tidak ada persisian dari sisi kalimat, hanya sisi bacaan saja. Kalimat tidak ada persisian, tinggal apa sisi? Sisi bacaan. Coba waras di mana persisiannya? Yudad biru, ra'nya tipis. Kemudian alam, yufassilulayat. Ala dibaca berapa? 246. Nah, biliko dibaca 6. Jadi ada beberapa tempat yudad biru rakyat tipis alamr dengan nakal yufassilul ayat dengan nakal kemudian ayat boleh 246 kemudian biliko dibaca dengan 6 yudad biru lamra yufassilul ayat la'allakum biliko Rabbikum tuqinun. Amin. Yudabbirul amra yufassilul ayat la'allakum biliqaa'i Rabbikum tuqinun. Nah. Coba dibaca. Ini qiraah Hamzah. Hari-hari di mana? Jangan sampai keliru. Mulai. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum rabbikum tuqinun. Nah, qiraah Ibnu Katsir. Ha, mulai. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqaa'i Mana sisanya? Biliqaa' dibaca 45. Amat wajib ya enggak? Kemudian la'allakum Rabbikumu. Nah. Nanti sama dengan qiraah qulun fi badri riwayah. Jika sudah ini sebenarnya sudah masuk sudah qiraah asalah sudah masuk sebenarnya. Ya ini aja bacaannya. Lainnya ikuti qiraah jumhur sisinya di sini. Tapi kan jangan ramai sendiri. Nah, kita ulas lagi. Yudabbirul Amra yufassinul ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Biliqai baca 6. Jami'an. Yudabbirul amra yufassinul Ya, jangan sampai yudabbirul amra yufassilul. Enggak boleh. Enggak boleh ambil nafas. Sekta-sekta itu. Nah. Apalagi nanti kalau ayatnya panjang. Nah, ayatnya panjang, nah banyak begitu nanti. Kalau mau nyuri cukup penggerakan hitung aja. Yudabbirul am. Ini aja hitung yang gerak. Supaya enggak diketahui kalau begini ketahuan. Nah, tapi sekali lagi polisi itu lebih tahu. Jadi kalau kita sebagai juri dilihat hidungnya bergerak apa enggak. Nah, pencurian dari hidung. Nah, jadi kalau hidungnya bergerak begini, nah berarti nyuri, nyuri nafas. Apa hukumnya mencuri nafas? Dipotong tangan sebagian mana? Anda ya Fauzan? Dipotong? Anda kasihan ya? Bagaimana hukum mencuri nafas? Terpaksa tidak apa-apa ya enggak? Nah, tapi gimana?